kau tegakkan tangkai cinta yang telah kau patahkan. Aku sudah tidak tahan. Anggap aku iya-iya saja. Apa yang kau kata? Jangan kau pandang aku bodoh tak berdaya, lemah selamanya. Selamanya.